Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fi din wal akhwat, para talabah rahimani wa rahimakumullah. Pelajaran kita yang lalu kita membahas hamzah mutawassithah. 6. Dan bagi ini kita masih melanjutkan pembahasan tersebut, yaitu hamzah mutawassithah. Dan telah dijelaskan bahwasanya hamzah mutawassithah adalah hamzah yang terletak di tengah kata. Baik tengah kata ini asli di tengah kata, ataupun tengah kata yang karena sebab, yaitu karena sebab bersambung dengan huruf atau dengan isim seperti domir. Barakallahu fikum. Dan juga dijelaskan bahwasanya hamzah mutawassithah bisa ditulis di atas wawu, yaitu hamzah atau kepala ain ditulis di atas wawu atau di atas ya atau di atas alif. Atau ditulis pada satar terpisah. Ditulis di atas garis. Barakallahu fikum. Dan disebutkan juga tentang kaidah dalam penulisan hamzah mutawassithah. Apa kaidahnya? Kaidahnya itu yaitu dengan melihat kepada harokat atau sukunnya hamzah, dan juga melihat kepada harokat atau sukunnya huruf sebelum hamzah, termasuk juga dengan melihat jenis huruf sebelum hamzah jika hurufnya huruf ilat, huruf wawu atau ya, dan juga dengan melihat memperhatikan jenis huruf sesudah hamzah jika huruf tersebut berupa huruf ilat, wawu atau ya. Dan disebutkan juga tentang berkaitan dengan harokat ini, memperhatikan tentang harokat terkuatnya. Yang terkuat tingkatan pertama kasroh dan huruf yang mencocokinya ya. Tingkatan terkuat berikutnya adalah wawu dan huruf yang mencocokinya adalah doma. Lalu berikutnya adalah fathah dan huruf yang mencocoki adalah alif. Lalu sukun. Sukun bisa ditulis pada ya, wawu, alif ataupun sendir. Atau barakallahu fikum. Sekarang kita lanjutkan yang keempat sekarang, poin 4, penerapan kaidah penulisan hamzah mutawassithah. Sekarang pada penerapan apa yang telah dijelaskan dari kaidah yang disampaikan kemarin ya. Sudah dirinci kemarin insyaallah beberapa kaidahnya dan juga contohnya. Sekarang kita masuk ke penerapan kaidah yang telah disebutkan. Qala mu'allif hafizahullah, penerapan kaidah penulisan hamzah mutawassithah. Hamzah mutawassithah ditulis di atas ya atau nabiro pada keadaan ditulis di atas ya atau nabiro, nanti setelah itu di atas wawu ya, lalu alif, lalu satar nanti. Hamzah mutawassithah ditulis di atas ya atau nabiro pada keadaan yang pertama, ketika hamzah berharokat kasro tanpa memperhatikan harokat huruf sebelum hamzah, dikarenakan kasro adalah harokat yang paling kuat. Maksudnya apa? Ketika hamzah mutawassithah itu harokatnya kasro, perkaranya sudah selesai. Tanpa melihat huruf sebelumnya enggak apa-apa. Tanpa melihat harokat sebelumnya enggak apa-apa. Kenapa? Karena sudah menjadi harokat paling kuat. Contohnya su'ila. Harokatnya kasro, su'ila. Artinya dia ditanya. Su'iro. Harokatnya kasro. Sebelumnya doma, dan doma lebih lemah. Ya Isa, Su'irok meraung atau mengaum. Ya isya putus asa. Ya innu. Ya innu merintih. Yakta'ibu. Yakta'ibu dari ka'iba. Ikut wazan. Ifta'ala. Yafta'ilu. Yakta'ibu. Nah, bersedih hati atau berduka. Nah, barakallahu fikum. Nah, hamzah-hamzah tadi semuanya ditulis di atas, di bawah ditulis di atas nabiro atau ya karena harokatnya kasro. Nah, tanpa melihat harokat sebelumnya. Mulji'ihi. Nah, dari alja'a, alja'a yulji'u, isim fa'ilnya mulji, mulji, mulji'un ya, mulji'ihi. Mulji'un ketika siha menjadi mulji uhu. Kalau mulji'ihi ketika majrur mulji'ihi. Namun kalau dibaca mulji'uhu juga sama. Ditulisnya di atas ya karena harokat sebelumnya kasroh. Mulji'ihi. Nam. Artinya apa? Bisa artinya memaksa atau melindungi atau menyandarkan. Nah, tergantung kalimatnya. Kalau kalimatnya contohnya misalkan Zaidun alja'a amrohu ilallah, artinya menyandarkan. Zaid menyandarkan perkaranya kepada Allah. Nah, Zaidun alja'a fulanan, Zaid melindungi fulan, artinya asomahu. Zaidun alja'a fulan ila fi'ilil muharram, artinya ittarrahu ilaiha akrahahu. Nah, ketika itu artinya memaksakan. Mulji'ihi juz'iyun. Juz'iyun bagian yang bersifat bagian. Ra'isun ketua, kepala. Mi'ina ratusan. Limaji'ihi untuk kedatangannya. Nah, syaitnya yang perlu diperhatikan, hamzah-hamzah ini semuanya hamzah mutawasito yang berharokat kasro sehingga ditulis di atas nabiro atau ya. Nam. Yang kedua, ketika hamzah berharokat selain kasro, hamzah berharokat selain kasro, berarti bisa doma, bisa fathah harokatnya. Namun harokat huruf sebelum hamzah adalah kasro. Namun harokat sebelum hamzah adalah kasro. Atau ya sukun. Nah, ya sukun dihukumi apa ya sukun? Ya sukun dihukumi kasro. Gitu ya. Nam. Artinya apa? Artinya harokat sebelum hamzah lebih kuat daripada hamzah. Mengerti? Artinya harokat sebelum hamzah lebih kuat dari hamzah, maka hamzah ditulis di atas nabiro atau ya. Contohnya i tamana, harokat hamzah di situ sukun, sebelumnya kasro, maka ditulis di atas ya i tamana. Nam, i tamana dapat dipercaya ya. I talapa. Nam, i talapa bersatu. I talafal qaumu, artinya kaum bersatu. Ikti fi'il amr dari atayati, datangilah. Unabbi'ukum, nah, aku mengabarkan kepada kalian. Farqalafikum, kalau antum perhatikan hamzah, hamzah di situ sukun ya, sama harokatnya doma, yang unabbi'ukum doma. Namun harokat sebelum hamzah adalah kasro, maka ditulis di atas, maka hamzah ditulis di atas nabiro atau ya. Dhi'abun. Nam, jamak dari dikbun. Dikbun artinya anjing hutan. Diabun jamaknya. Ri'asatun. Nam, ri'asatun kepemimpinan. Fai'uhu. Fai' bisa diartikan kembali. Fai'uhu. Nam, mabadi'ukum, permulaan kalian. Inna mabadi'akum. Inna mabadi'akum, sesungguhnya permulaan kalian. Nam, perhatikan hamzah-hamzah yang kita baca ini ada yang harokatnya fathah, ada yang doma, ya ada yang fathah, ada yang doma. Secara asal kalau fathah ditulis di atas alif, doma di atas wawu, itu kan? Namun karena di sini hamzah didahului oleh huruf yang berharokat kasro, maka hamzahnya ditulis di atas nabiro atau kursi. Nam, barakallahu fikum. Berikutnya. Hamzah mutawasito ditulis di atas wawu pada keadaan, nah sekarang berpindah dari ya, sekarang ditulis di atas wawu. Pada keadaan ketika hamzah berharakat dhamma dan harakat huruf sebelum hamzah bukan kasrah. Nah, ketika hamzah berharakat dhamma dan harakat huruf sebelum hamzah bukan kasrah. Nah, anak-anak tanya, kenapa disyaratkan harakat huruf sebelum hamzah bukan kasrah? Apa jawabannya? Nah, 6 aksanta, karena kasrah harakat lebih kuat daripada dhamma. Sehingga ketika hamzah itu berharakat dhamma sebelumnya kasrah, maka enggak pengaruh dhamma itu. Nah, itu kan? 6 aksantum. 6 contohnya di contoh di situ ba'usa. Ba'usa ya, ba'usa hamzah ditulis di atas wawu karena berharakat dhamma. Dan harakat sebelumnya lebih lemah yaitu fathah. Ba'usa, ra'usa, ar'usun, ab'urun, ya ummu. Nah, ba'usa berani artinya ra'usa kepala atau ketua atau pemimpin. Ar'us jamaknya ra'sun, ar'usun jamaknya bisa ru'usun, bisa ar'usun. Ab'urun jamaknya bi'urun, nah, sumur. Ya ummu bisa artinya mengimami. Nah, itu antum melihat harokat hamzah semuanya doma, dan harokat sebelum hamzah, harokat huruf sebelum hamzah bukan kasro. Lalu hawa uhu udaranya, tafa'ulu, at-tafa'ulu harapan baik, talak lu'uhu mengkilap atau bersinar, berkilau ya. Tasa'ub menguap. Bat'uhu permulaannya, atasya'umu, tasya'um menganggap sial. Nah, lawannya tafa'ul. Barakallahu fikum. Nah, itu semua hamzahnya berharakat dhamma sehingga ditulis di atas wawu. Karena harakat sebelum hamzah lebih lemah. Nah. Atau menyamai, ada yang menyamai apa itu? Yang menyamai talak lu'uhu. Menyamai enggak? Hamzah berharakat dhamma sebelum hamzah juga berharakat dhamma, menyamai talak lu'uhu. Nah, menyamai enggak apa-apa, ya enggak boleh kalau lebih kuat. Ketika hamzah yang kedua, ketika hamzah didahului oleh huruf yang berharokat dhamma dan harokat hamzah bukan kasroh. Nah, sekarang keadaan kedua, hamzah ditulis di atas dhamma ketika apa? Hamzah ditulis di atas wawu ketika hamzah tersebut berharokat dhamma dan harokat huruf sebelumnya bukan kasroh. Nah, sebab kalau kasroh nanti dia berubah menjadi harokat, dia ditulis di atas ya atau nabiro. Nah, contoh yu'akkadu, yu'ajjalu, yu'akilu. Nah, yu'akkadu dikuatkan, dia dikuatkan. Yu'ajjalu dia ditunda. Yu'akilu memberi makan bersama, ya, memberi makan atau makan bersama. Yu'akilu, akala yu'akilu. U'tumiro, nah, uktumira bisa artinya dimusyawarakan. Uktumina dipercayai, dipercaya. Nah, di situ hamzah didahului oleh huruf yang berharakat dhamma. Afan, keadaan kedua, kita ulang. Hamzah didahului oleh huruf yang berharakat dhamma dan harakat hamzah bukan kasrah. Ini keadaan kedua. Sebab kalau hamzah berharokat kasro, dia akan ditulis di atas ya atau nabiro. Nah, contoh-contoh yang kita dapati, hamzah ada yang berharokat fathah seperti yu'akkadu, yu'ajjalu, yu'akilu. Hamzah berharokat fathah itu ya. Namun harokat sebelum hamzah doma, maka hamzah ditulis di atas wawu. U'tumira sama u'tumina, hamzah di situ tidak berharokat, dia bersukun. Namun kenapa ditulis di atas wawu hamzanya karena harakat sebelumnya doma uktumina sama uktumira dari fi'il majhul. Iktamana majhulnya uktumina, iktamara majhulnya uktumira, fi'il majhul, fi'il mughayyar sigha. Mu'anun, nah mu'anun sekarang mu'anun bahan-bahan makanan. Mukminun seorang mukmin, lu'mun. Nah, lu'mun tercelah atau celaan. Su'alun permintaan, mu'amaratun musyawarah, mu'amarah. Mu'allafun yang disusun atau yang ditulis. Nah, ini juga hamzah-hamzah ini ditulis di atas wawu karena harokat sebelum hamzah harokat doma dan hamzahnya bukan berharokat kasro dan hamzahnya bukan berharokat kasro. C hamzah mutawasito ditulis di atas alif pada keadaan. Nah sekarang yang alif. Ketika hamzah berharokat fathah dan harokat sebelum hamzah bukan kasro ataupun doma. Ketika hamzah berharokat fathah dan harokat sebelum hamzah bukan kasro atau doma. Kenapa disyaratkan harokat sebelum hamzah bukan kasro? Apa jawabannya? Karena iya aksanta karena harokat kasro lebih kuat daripada fathah. Sehingga kalau datang harokatnya kasro, kalau datang harokat sebelum hamzah itu kasro, hamzah ditulis di atas apa? Di atas ya atau nabiro. Kalau datang sebelum hamzah harokat doma, maka hamzah ditulis di atas wawu. Nah, maka disyaratkan sebelum hamzah ya ini bukan kasro bukan doma. Ketika itu hamzah ditulis di atas alif. Nah, ketika hamzah berharokat fathah dan harokat sebelum hamzah itu bukan kasro atau doma, maka hamzah ditulis di atas alif. Contohnya sa'ala, na'a, ro'a. Perbaiki tulisan. Na'a, ro'a. Ya diganti alif. Ya, ya-nya diganti alif. Iya alif. Jadi alif, alif. Alif layina. Na'a, ro'a. Ro'a, na'a. Memang asalnya ro'aya sama na'aya asalnya. Namun terjadi iklal. Terjadi iklal menjadi apa? Menjadi na'a. Bisa menjadi ro'a. Seperti romaya menjadi roma. Seperti romaya menjadi roma. Gitu. Na'a, ro'a. Artinya na'a itu jauh. Ro'a melihat. Sa'ala bertanya. Ya ta'akhoru terlambat. Isma'azza. Isma'azza sombong. Yas'alu bertanya untuk ilmu doreknya. Nah. Sa'ala na'a ro'a ya ta'akhoru isma'azza yas'alu. Hamzanya semuanya ditulis di atas alif. Kenapa? Karena hamzah berharokat fathah dan harokat sebelum hamzah bukan doma, bukan kasro. Mas'alatun, permintaan atau mas'ala. Mar'atun, perempuan. Muta'amalun, yang diperhatikan. Minsya'atun, bisa diartikan tempat atau waktu tumbuh, alat menumbuhkan, ya, min sya'atun. Mar'an dari ro'a, ya ro, mar'an dari isim jaman, isim makan, atau masdar min. Dom'a, dom'a yang haus. Nah, itu semuanya hamzah ditulis di atas alif karena berharokat fathah dan harokat sebelum hamzah bukan kasro ataupun doma. Artinya apa? Harokat sebelum hamzah hanya sukun atau hamzah itu artinya. Artinya harokat sebelum hamzah itu sukun atau hamzah. Nah, berikutnya, ketika hamzah bersukun dan harokat huruf sebelum hamzah bukan kasro ataupun doma. Nah, keadaan berikutnya, hamzah ditulis di atas alif ketika hamzahnya sukun dan harokat sebelum hamzah bukan kasro ataupun doma. Artinya apa? Harokat sebelum hamzah harus fathah. Nah itu artinya. Artinya apa? Hamzah itu dia ditulis di atas alif ketika hamzah sukun dan harokat sebelumnya fathah. Itu artinya. Naam. Ya'muru, apa harakat sebelum hamzah? Apa harakat sebelum hamzah? Fathah kan? Ya'muru, ya'kulu, ya'talifu, ya'khudhu. Nah, semuanya semua harakat sebelum hamzah di situ fathah, maka ditulis di atas alif. Kalau kita ganti menjadi yu'maru, yu'maru, ditulis di atas apa sekarang? Kalau yu'maru, wawu. Yuk kalu di atas apa? Nah, ya talifu menjadi i'u, menjadi i'talafa, ditulis di atas apa? Ya talifu kita rubah menjadi i'talafa. Terus nabiro aksanta. Ya khudu kita ganti menjadi yuk kalbu. Di atas wawu ya. Itu kalau dirubah bentuk hamzah berubah. Nah kalau kaidah-kaidah seperti ini sudah dihafal, ketika enggak ada harokat juga kita tahu baca, iya kan? Kita tahu itu bacaannya. Misalkan di situ ditulis ya wawu yang maksud ya, setelah itu hamzah di atas wawu ya, lalu kho, lalu dal. Maka kita bisa tahu itu dibaca yuk khudhu, enggak mungkin yak khudhu. Ya itu ya. Karena dari apa? Dari hamzah yang ditulis di situ. Nah itu berarti ketika kita mengerti tentang hamzah ini, kita itu bisa membantu untuk memahami ini tuh fiilnya majhul atau fiil maklum. Ini dibaca doma atau dibaca fathah. Membantu untuk itu, membantu mengerti. Bahkan kalau salah tulis malah salah baca jadinya. Itu kan? Salah tulis salah baca. Nah, terkadang kita baca kitab tertentu salah bacanya, tapi itu ternyata karena salah tulisan. Misalkan di situ ada fiil-fiil yang harusnya ikut wazan fa'ala yufa'ilu, wazannya tetap masih fa'ula yaf'ulu. Nah, misal harrama yuharrimu, ditulisnya masih haruma yahrumu. Fil amrnya kalau haroma harim, kalau haruma menjadi ohrum gitu. Ketika salah tulis maka yang baca jadinya salah. Iya terkadang gitu, kadang karena salah tulis sehingga salah baca, sehingga artinya jadi berubah jauh. 6. Ya kita lanjutkan. Barakallahu fikum. Hamzah mutawassithah ditulis pada satr, pada garis terpisah, pada keadaan pertama jika berkumpul tiga bentuk wawu sehingga terjadi karoha tawalil amsal, sehingga terjadi karohatu tawalil amsal, dibenci berkumpul bentuk huruf yang sama berturut-turut seperti pada lafadz maudatun. Hamzah ditulis di atas wawu karena berharokat doma, dan harokat sebelum hamzah bukan kasro. Nah, hamzah ditulis di atas doma dan harokat sebelum hamzah bukan kasro. Kenapa disyaratkan bukan kasro? Karena jika harokat sebelum hamzah kasro, maka hamzah ditulis di atas apa? Nabiro. Nah, di sini berkumpul tiga bentuk wawu, maka hamzah ditulis pada satr. Maksudnya apa? Wawu tempat duduk hamzah dibuang, sehingga hamzah ditulis di atas satr. Terpisah menjadi maudatun. Pada contoh apa itu? Maudatun ya. Nah, maudatun ada tiga bentuk wawu. Wawu sukun, lalu wawu tempat duduknya hamzah, lalu setelah itu wawu sukun lagi. Nah, ada tiga bentuk wawu kan? Karena ketemu huruf yang sama berturut-turut jumlahnya tiga, maka dihindarkan dengan membuang bentuk hamzah yang di atas wawu tadi menjadi sendirian. Nah, kalau wawu yang lain enggak dibuang kenapa? Kalau dibuang nanti menjadi rusak artinya, sehingga enggak dibuang. Nah, maudatun ditulis di atas satr. Demikian juga pada contoh makruuna. Makruun jamak dari makru. Makru isim maf'ul dari qara'a yaqra'u qiraatan. Qari'un makruun. Nah, makruun isim maf'ul, ketika kita bikin jamak mudzakkar salim dari makruun menjadi makruuna. Terkumpul tiga bentuk wawu. Wawu asli yang bersukun, wawu tempat duduknya hamzah yang doma, lalu setelah itu wawu yang sukun lagi. Nah, karena ketemu tiga bentuk sukun, maka hamzah ditulis di atas satr, bukan di atas wawu. Nah, yasuuna ya, dari fi'il apa yasuuna? Fi'il mudore, ya, dari sa'a yasu'u, seperti kita mengucap koma yakumu, seperti mengucap apa? Koma yakumu, sa'a yasu'u. Nah, sa'a yasu'u, koma yakumu, seperti itu. Kemudian fi'il ini bersambung dengan wawu jama'ah yang dia itu fa'il, menjadi yasu'u, yasu'una, yasu'una. Nah, maka berkumpullah tiga bentuk wawu. Tiga bentuk wawu, wawu yang tengah, wawu tempat duduknya hamzah. Supaya tidak berkumpul tiga bentuk wawu, maka wawu yang tengah diganti menjadi hamzah, sehingga tidak terjadi bertemu huruf berturut-turut. Nah, yasu'una, mereka telah berbuat jelek, atau mereka sedang atau akan berbuat jelek. Yasu'u itu berbuat jelek artinya. Nah, keadaan kedua, jika berkumpul dua bentuk huruf wawu sehingga terjadi karohat tawalil amsal berturut-turut, menurut sebagian, menurut pendapat sebagian ulama. Sekarang berturut-turutnya pada dua bentuk wawu, ya, pada dua bentuk wawu. Kalau yang tadi yang pertama tiga bentuk wawu, sekarang dua bentuk wawu. Seperti pada contoh ru'usun, ra'ufun, mas'ulun, fu'usun, ku'usun, dhau'uhu, yasu'uhu, tabawu'uka. Nah, ada berapa bentuk wawu? Masing-masing kata ada berapa bentuk wawu? Ada dua. Nah, ra'usun jamaknya ra'sun. Ra'ufun mufrad, ya, yang pemaaf dari sifat musyabaha. Ra'ufun. Mas'ulun dari isim maf'ul, sa'ala yas'alu mas'ulun. Nah, yang ditanya. Fu'usun jamak dari fa'sun, fa'sun kapak. Kapak, ya? Iya benar, kafak. Nah, kampak atau kafak. Ku'usun jamaknya ka'sun. Ka'sun apa artinya? Gelas. Dha'uhu apa? Cahayanya. Yasu'uhu, dia berbuat jelek kepadanya. Tabawu uka, tempat kembalimu atau tempat tinggalmu. Nah, hamzah pada kata-kata di atas secara kaidah, asal ditulis di atas wawu, karena hamzah berharokat doma dan harokat sebelum huruf hamzah bukan kasro. Di sini bertemu dua bentuk wawu berturut-turut, maka ada empat pendapat dalam penulisan. Berarti kan ada empat pendapat dalam penulisan. Nah, yaitu yang pertama, membuang wawu penopang hamzah. Membuang wawu penopang hamzah, tempat duduknya hamzah tadi yang berupa wawu dibuang. Kenapa? Karena dibenci tawalil amsal. Karena dibenci bentuk huruf yang sama datang berturut-turut. Dan menulis hamzah sendirian tanpa penopang. Di keadaan ini menghendaki hamzah ditulis sendirian supaya tidak tawalil amsal, atau ditulis di atas nabiro jika di antara huruf sebelum hamzah bisa disambung agar kata atau kesetahuan kata tidak terlihat terpisah. 6. Menulis hamzah sendirian tanpa penopang jika apa? Jika hamzah tidak bisa disambung. Jika huruf sebelum dan sesudah hamzah tidak bisa disambung, maka hamzah ditulis sendirian. Namun ketika bisa disambung, hamzah ditulis di atas nabiro. Contoh ru'usun yang tadinya, lihat ru'usun yang di atas kan ditulis di atas wawu, ya. Ru'usun yang di atas, lihat, ditulis di atas wawu. Sekarang menjadi ru'usun ditulis sendirian. Ra'ufun, hamzah ditulis sendirian. Mas'ulun, hamzah ditulis di atas nabiro. Kenapa? Karena huruf sebelum hamzah dan sesudah hamzah bisa disambung. Fu'usun ditulis atas nabiro. Ku'usun nabiro. Dha'uhu tulis sendirian. Yasu'uhu sendirian. Tabawu'uka sendirian. Syaitnya, hamzah-hamzah ini yang tadinya ditulis di atas wawu berubah ditulis menjadi sendirian atau di atas nabiro. Ditulis sendirian ketika huruf sebelum hamzah dan sudah hamzah enggak bisa disambung, dan itu secara asal ditulisnya sendirian. Nah, ketika bisa disambung, untuk menjaga kata itu bersatu, untuk menjaga kata agar bersatu, maka huruf sebelum hamzah dan sesudah hamzah disatukan. Kita lihat apa tulis. Ra'ufun ya, ra'ufun. Sama ku'usun, ya, kita contohkan ini. Lihat, ra'ufun ketemu dua wawu. Ku'usun juga ketemu dua wawu. Maksudnya wawu yang pertama sebagai tempat duduknya hamzah, wawu yang kedua wawu pada wazan, wazan dari fa'ulun. Demikian juga ku'usun, wawu yang pertama tempat duduknya hamzah, wawu yang kedua pada wazannya, dari wazan fa'ulun, ku'usun. Kita akan membuang salah satu wawu supaya tidak tawalil amsal. Ra'ufun, ra fathah, lalu setelah itu hamzah sendirian karena huruf penopangnya dibuang, menjadi ra'u, wawu wawu tulis sukun lalu fa, ra'ufun. Naam. Ra'ufun sebelum hamzah berupa ra, setelah hamzah berupa wawu. Naam. Keadaan ini menghendaki hamzah ditulis sendirian. Kenapa? Karena ra dan wawu tidak bisa disambung. Tidak bisa disambung ya. Berbeda dengan ku'usun. Kita tulis kaf, fathah, lalu setelah itu hamzah sendirian. Lalu setelah itu wawu sukun, hamzah sendirian berakad doma. Wawu sukun, lalu setelah itu sin. Enam. Ku'usun, hamzah berakad fathah. Ku'usun. Enam. Hamzah tulis sendirian kenapa? Supaya tidak ketemu dua bentuk wawu. Nah, setelah wawu kita buang dari hamzah, yang tersisa satu wawu kan? Bisa enggak? Sekarang lihat, sekarang lihat. Huruf sebelum hamzah adalah kaf. Huruf setelah hamzah adalah wawu. Bisa enggak kaf dan wawu disambung? Bisa. Nah, ketika kaf dan wawu bisa disambung, maka hamzah ditulis di atas satar. Ditulis di atas nabiro atau ya. Nah itu. Padahal kaidahnya apa? Hamzah ditulis di atas nabiro kalau hamzah itu berharokat kasro atau huruf sebelumnya kasro. Itu kan? Nah sekarang ku'usun, harokatnya doma, harokat sebelumnya doma, enggak masuk kaidah kan? Begitu juga pada ra'ufun. Ya, ra'ufun sih memang dipisah. Yang ku'usun. Ku'usun secara kaidah enggak masuk. Enggak boleh ditulis di atas nabiro secara kaidah. Sebab dia tidak berharokat kasro dan harokat sebelumnya juga bukan kasro. Namun di sini ditulis di atas nabiro. Kenapa? Karena asalnya hamzah itu adalah di atas soter, namun huruf sebelum dan sesudah hamzah bisa disambung. Jawabannya gitu, karena hamzah di sini asalnya ditulis di atas soter, di atas garis sendirian. Namun karena huruf sebelum hamzah dan sesudah hamzah bisa disambung, akhirnya hamzah ditulis di atas nabiro untuk menjaga kesatuan kata, supaya katanya bersatu, tidak terpisah-pisah. 6. Barakallahu fikum. Ini berlaku pada contoh-contoh yang lain yang dijelaskan di papan tulis, berlaku untuk contoh-contoh yang lainnya. 6. Yang B sekarang menulis kata dengan dua wawu. Seperti pendapat kedua sekarang ya. Menulis kata dengan dua wawu, yaitu tetap ru'usun, ra'ufun, mas'ulun, qara'u, yaqra'una. Pernah enggak antum melihat tulisan seperti ini? Pernah. Pernah ya. Nah, itu berarti apa? Mengambil pendapat kedua yang tidak merubah. Kenapa? Karena lebih memilih kepada kaidah. Kaidahnya kalau hamzah itu ditulis di atas wawu ketika berharakat doma dan harakat sebelumnya adalah bukan kasro. Ya, itu kaidah ini ditetapkan. Enggak mau dirubah. Meskipun ketemu dua bentuk wawu enggak masalah. Nah, menurut pendapat yang kedua. Untuk apa? Tujuannya menjaga kaidah. Karena kalau sudah dirubah di pendapat pertama, sudah berubah dari kaidah kan? Nah, orang jadi bingung, ini sebenarnya keadaan seperti ini kok bisa begini? Nah, kan jadi orang yang sudah belajar kaidah jadi bingung karena menyelisih kaidah. 6. Sehingga apa? Keadaan B ini dalam rangka untuk menjaga kaidah tadi. Ditulis tetap di atas wawu. 6. Berikutnya pendapat yang ketiga yaitu C, dengan menulis menetapkan wawu yang kedua membuang wawu yang pertama. Menjadi apa? Menjadi ru'usun, ra'ufun, mas'ulun, qara'u, yaqra'un. Nah, pendapat ketiga ini menjadi bisa membuat bingung karena ada huruf yang hilang ya. Jadi seperti yang sekarang nih, ru'usun bisa salah pahamnya jadi ra'usa. Ra'usa tadi kan kita lewati ra'usa, fi'il madi. Iya enggak? Nah, ketika wawunya dibuang, orang salah pahamnya bukan ru'usun lagi. Ru'usun itu kan artinya kepala. Kalau ra'usa itu fi'il madi, memang artinya kepala juga. Ra'usa Zaidun, kepala Zaid, atau Zaid menjadi kepala. Kalau yang ra'usa fi'il madi, kalau ini ru'usun. Pendapat yang ketiga ini jarang dipakai. Jarang dipakai pendapat ketiga. Kenapa? Karena bisa menimbulkan kesamaran. Nah, yang di menulis kata dengan menghapus wawu pertama, menghapus wawu yang pertama, yaitu apa? Menghapus hamzah, maksudnya hamzah. Hamzah yang ditulis atas wawu itu dihapus, itu maksudnya. Wawu yang kedua ditetapkan, yaitu wawu yang dia itu bukan hamzah. Contohnya apa tadi? Yang fu'usun menjadi fu'usun, ru'usun menjadi ru'usun. Ru'usun. 6. Tulisan-tulisan seperti ini dipakai biasanya pada syair. Menginginkan arti dan kata yang sesuai dengan timbangan untuk syair, biar syairnya enggak rusak timbangannya. Kalau memakai kata yang itu nanti ada lebih pada wazannya, sehingga memakai kata yang ini tapi artinya sama. Nah, itu biasanya pada syair, karena itu syair itu lebih susah untuk diterjemahkan daripada apa? Tulisan-tulisan biasa ya. 6. Sebab ada beberapa perkara yang kaitannya dengan itu sih, dengan darurat syair, ada kata-kata yang keluar dari kebiasaan yang dipakai, karena mereka memiliki tujuan menjaga timbangan tadi, wazan-wazan tadi. Catatan, disyaratkan pada wajah yang pertama hamzah ditulis pada satr atau nabiro adanya sukun pada huruf wawu yang di samping hamzah. Adanya sukun pada huruf wawu yang ada di samping hamzah. Jika wawu tersebut berharokat, yaitu berharokat doma atau fathah, maka hamzah tetap ditulis dalam bentuk wawu meskipun terjadi tawalil amsal, pengecualian dari yang lewat ini. Contohnya adwa'uhum, adwa'uhum, cahaya, cahaya, adwa'uhum, yang adwa itu yang paling bercahaya atau yang paling bersinar. Adwa'uhum, pada dia yang paling bersinar di antara mereka, adwa'uhum. Aswa'uhum, dia yang paling jelek dari mereka. Adwa'uhum, adwa'uhum yang paling bisa mengobati. Yu'wi, dari awa yu'wi, fi'il mudore. Kalau adwa'uhum, aswa'uhum, adwa'uhum isim tafdil ya. 6. Yu'wi, awa yu'wi, dari fi'il mudore. Awa yu'wi, artinya menempati. Yu'wa, yu'wa, fi'il majhul, mudhari' majhul. Yu'wa yang ditempati. Yu'awwalu, yu'awwalu fi'il mudhari' majhul, yang ditakwilkan. Nanti melihat di situ ketemu dua bentuk wawu ya. Ada dua bentuk wawu kan? Wawu yang pertama wawu asli, yang kedua wawu tempat duduknya hamzah. Nah, ditetapkan dua wawu ini. Kenapa ditetapkan? Karena wawu-wawu tersebut, wawu yang di samping hamzah berharokat. Karena wawu yang di samping hamzah itu berharokat. 6. Sehingga ditetapkan. Kapan dibenci tawalil amsal pada wajah yang pertama? Ketika wawunya sukun. Ketika wawu yang di samping hamzah itu sukun. Namun ketika wawu yang di samping hamzah itu berharokat, maka tidak dihapus. Sebab kalau dihapus jadi merusak arti nanti. Kalau dihapus merusak arti. Bisa jadi artinya berbeda karena sudah berbeda kata. 6. Keadaan ketiga, jika hamzah ditulis di atas alif yang huruf sebelum hamzah adalah alif, Nah, keadaan ketiga dari apa ini? Dari hamzah ditulis di atas satar ya. Pembahasannya apa tadi? Hamzah mutawasithah ditulis di atas satar pada tiga keadaan. Keadaan pertama ketika berkumpul tiga wawu. Keadaan kedua ketika berkumpul dua wawu. Sekarang keadaan ketiga ketika berkumpul alif. Nah, keadaan ketiga itu ketika berkumpul dua alif. Alif tempat duduknya hamzah sama alif asli pada kata. Nah, itu ya. Alif asli maksudnya bisa jadi alif dari wazan atau alif huruf aslinya. Bukan, maksudnya ada alif tempat duduknya hamzah dan alif pada kata, maksudnya gitu. Sehingga berkumpul dua bentuk alif. Keadaan ketiga yaitu jika hamzah ditulis di atas alif yang huruf sebelum hamzah adalah alif. Seperti yatasa alun, yatasa aluna. Hamzah ditulis di atas alif karena berharokat fathah. Huruf sebelumnya alif. Dari mana alif datang? Dari wazan. Dari tafa'ala yatafa alu. Dari wazan. Hamzah secara asal ditulis di atas alif karena berharokat fathah. Dan harokat huruf sebelum hamzah bukan kasro. Adapun ataupun doma. Nah, hamzah ditulis di atas alif karena berharokat fathah. Dan harokat huruf sebelum hamzah bukan kasro ataupun doma. Bukan kasro, bukan doma. Lalu berkumpul dua bentuk alif pada satu kata, yatasa alun. Agar tidak tawalil amsal, maka hamzah ditulis pada satar, pada garis. Yatasa alun. Lihat perubahannya. Yatasa alun. Yaitu hamzah ditulis sendirian. Gitu kan? Nah, dengan begitu, tawalil amsal apa enggak? Tawalil amsal apa? Tawalil amsal atau tidak? Yeah. Enggak. Nah, contoh lain, tadho'ala. Tadho'ala asalnya ditulis di atas alif. Karena tawalil amsal, maka ditulis sendirian. Tadho'ala apa artinya? Tadho'ala kecil atau lemah. Tafa'ala. Nah, dari tafa'ul apa itu? Harapan baik. Ya. Taro'a. Taro'a artinya berpura-pura. Taro'a mencari perhatian berpura-pura, atau kalau taruh al-qaumu artinya saling melihat. Ra'a mencari perhatian, mura'in orang yang riya mencari perhatian. Inna wara'aka sesungguhnya di belakangmu. Qira'atun bacaan, ba'a dua yang kembali. Fi'il madi namun artinya dua karena ada alif isnan untuk fa'il. Ja'a dua orang. Ja'a dua orang telah datang. Sa'a dua orang menghendaki. Dia berdua atau kita katakan dua dia mereka berdua menghendaki. Ja'a mereka berdua datang. Nah, gitu ya. Fi'il madi yang bersambung dengan alif isnan seperti kita ngucap koma koma komu. Ja'a ja'u lah itu. Ya sya'ani fi'il mudhari'nya. Ya sya'ani mereka berdua menghendaki. Nah, syahidnya alif-alif syahidnya apa? Hamzah-hamzah yang tertulis pada kata-kata tadi secara asal ditulis di atas alif. Namun ketika ketemu tawalil amsal, ketika terjadi tawalil amsal maka alifnya dibuang sehingga hamzah ditulis di atas satar. Itu syahidnya. Catatan, jika hamzah ditulis di atas alif dan datang setelah hamzah huruf alif selain alif isnain, alif apa? Alif isnain, domir rofa fa'il. Dan selain alif mutatorifa, alif di akhir kata yang ditulis dalam bentuk lekuk. Nah, maka hamzah tersebut ditulis dalam bentuk alif yang di atasnya diberi tanda mad, agar tidak tawalil amsal telah lewat penjelasan pada hamzah ibtidaiyah. 6. Yaitu tentang apa? Ketika kita bahas apa itu? Iya, hamzah qat'i ketemu dengan hamzah wasal ya. Hamzah qat'i ketemu dengan hamzah wasal berupa al. Apa yang terjadi? Mad. Nah, kan itu. 6. Dan di sini juga seperti itu. Ketika terjadi tawalil amsal karena ketemunya hamzah yang ditulis di atas alif dan ketemu dengan alif, maka ketika itu terjadi idgham alif, terjadi idgham bentuk alif tadi, kemudian alifnya dikasih tanda mad. Adamu. Nah, betul. Adamu amalun, asalnya gini, adamu. asalnya adamu, hamzah ditulis atas alif, lalu setelah itu alif, setelah itu dal, setelah itu mim. Adamu. Nah itu, ketemu dua bentuk alif ya. Karena ketemu dua bentuk alif, maka apa yang dilakukan? Salah satu alif dibuang, lalu alif yang tersisa yaitu hamzah tadi diganti mad, adamu. Begitu juga pada contoh lain, amalun, adamu, adam. Amalun jamak artinya harapan-harapan. Atau amalun mufrad mungkin, amal artinya harapan. Mal'anu. Nah, mal'anu yang penuh. Lalu mu'anasnya mal'a. Sama mal'anu juga asalnya dari mim. Mal'anu asalnya mim, lam, lalu hamzah yang ditulis atas alif, lalu setelah itu alif, setelah itu nun. Contohnya nanti aslinya nanti akan ditulis itu di halaman 43 ya. Aslinya tertulis di halaman 43, bisa kita lihat. Mal'anu ma'athiru ma'akilu sana'ani sana'anun sana'anun dham'anu al-qur'anu bura'u mubara'atun mubara'atun mufaja'atun malja'ani khata'ani la'al la'alun sa'alun. Naam. Hamzah pada kata-kata di atas ditulis di atas alif karena hamzah berharakat fathah dan harakat huruf sebelumnya bukan kasrah atau doma. Naam. Apa asalnya? Mal'anu ma'athiru ma'akilu sana'a sana'anun sana'anun dham'anu itu sana'anun ya. Sana'anun. Diperbaiki. Dham'anu al-Qur'anu bura'u mubara'atun mufaja'atun malja'ani khata'ani la'alun sa'alun. Nah, itu asalnya. Yang dalam kurung itu asal. Asal itu penulisan hamzah. Asal penulisan hamzah sebelum di mad. B. Jika datang alif isnain fa'il setelah hamzah mutatorifa yang ditulis di atas alif, maka ditulis dengan dua alif meskipun terjadi tawalil amsal agar tidak terjadi kesamaan dengan kata-kata lainnya. Yaitu agar tidak terjadi kesamaran. Agar tidak terjadi kesamaran maka ditetapkan alifnya. 6. Seperti qara'a, nasa'a, yaqra'ani, yabda'ani, insya'a. 6. Apa arti qara'a? Qara'a mereka berdua telah membaca. Nasa'a mereka berdua telah tumbuh. Yaqra'ani mereka berdua sedang membaca. Yabda'ani mereka berdua sedang memulai. Insya'a fil amr. Insya'a mulailah kalian berdua. Nah, misalnya alif ditetapkan. Alif ditetapkan. Kenapa? Karena alif di situ adalah fa'il. Alif di situ adalah fa'il. Fa'il bukan? Fa'il kalau di idgham maka hilang arti fa'ilnya di situ. Sehingga menjadi kesamaran arti. Menjadi membuat bingung. Demikian juga jika datang alif mutatharifah, alif bengkok setelah hamzah, maka ditulis dengan dua alif. Karena pada keadaan ini tidak terjadi tawalil amsal seperti dhamma dan mar'a. Dhamma dhad mim lalu hamzah ditulis atas alif lalu setelah itu alif, alif bengkok ya. Begitu juga pada mar'an, mim ra hamzah di atas alif lalu alif bengkok. Ketemu enggak dua alif? Ketemu, namun kedua alif ini ditetapkan. Ketemu dua alif yaitu maksudnya pertama alif tempat duduknya hamzah, yang kedua alif pada kata itu sendiri alif mutatharifa. Kenapa ditetapkan dua alif ini? Karena tidak tawalil amsal. Karena yang namanya tawalil amsal itu bentuk yang sama, kalau itu bentuknya beda. Alif tegak ya itu menyerupai alif ya. Hamzah yang ditulis di atas alif tegak itu dikatakan alif. Kemudian yang alif bengkok sudah seperti ya. Alif bengkok sudah seperti ya, sehingga tidak dikatakan tawalil amsal. Seperti ketemu alif sama ya, kalau seperti itu. Dom'a dan mar'a ini seperti apa? Bertemu antara alif dan ya. tidak dikatakan tawalil amsal. Nah, farakallahu fikum, alhamdulillah. Nah, selesai dari pembahasan kita yang membahas hamzah mutawasito. Pada pertemuan mendatang insyaallah masuk ke hamzah mutatorifa, dan sebelum itu ada PR ya. Ada PR, nanti diisi PR-nya. PR yang diisi latihan kedua sama latihan ketiga ya, Romawi 2 dan Romawi 3. Romawi 2 dan Romawi 3 aja. Romawi 2 pada halaman 44, Romawi 3 pada halaman 45. Kalau sudah diisi, dipoto lalu dikirimkan ke admin. Nah, biasanya yang rajin-rajin ini para akhwat atau umahat yang ikut grup bimbel akhwat. Mereka rajin-rajin memfoto isinya hasil tugas ini, PR ini, kemudian dikirimkan ke admin. Nanti adminnya biasanya langsung koreksi terus mengembalikan hasil koreksinya. Nah, barakallahu fikum. Nah, silakan diisi kemudian dikirimkan untuk menguji sejauh mana pemahaman yang bisa dimengerti dari apa yang disampaikan. Itu diantara maksud dari latihan. Nah, barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika. Sebentar, ada pertanyaan? Ya, silakan. Inna waro'aka. Yang halaman berapa? Halaman 42. Inna, di atasnya catatan inna waro'aka. Ya, diperbaiki ya. Salah ketik inna waro'aka. Sesungguhnya di belakangmu, waro'aka. Bukan ro'aka, bukan. Wa inna waro'aka. Salah tulis. Salah ketik nama. Ada lagi yang bertanya atau mengingatkan? Nah, kalau ada kita cupan. Naktafi bihadal qadar. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang, dan pada pekan depan malam Sabtu yang akan datang insyaallah Dursul Lughah 3 DL3, pelajaran kita Dursul Lughah 3 insyaallah akan dimulai setiap malam Sabtu dan malam Ahad ya, untuk DL-nya. Paginya seperti biasa untuk imla, yaitu kaidah-kaidah baku penulisan bahasa Arab. Nah, barakallahu fikum, itu dulu yang bisa dilanjutkan sambil bertahap pelajaran yang lainnya insyaallah. Nah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.